Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan tentang taufik ini. Ini sebelum video sebelumnya belum selesai menerjemah matan ya. Jadi ini kita lanjutkan kembali. Kewajiban syarat kewajiban zakat buah dan apa itu tanaman adalah sudah matang ya, layak konsumsi, dan mengerasnya biji. Ini untuk buah dan ini untuk apa itu tanaman. Kemudian kadar yang harus dikeluarkan 1/10 ya. 1/10 jika tidak dialiri dengan jika tidak mengeluarkan biaya pengairan, kemudian separuh setengah dari 1/10 jika mengeluarkan biaya pengairan. Jadi 1/10 ini berarti 10% ya. Kalau ini berarti 5%. Setengah dari 1/10. Kemudian bila jumlah bila melebihi jumlah nisab maka selebihnya juga harus dikeluarkan zakatnya. Lalu bila kurang dari nisab maka tidak harus kecuali sunnah, sedekah sunnah. Kemudian nisab emas adalah 20 miskol. Miskol ini timbangan ya. seberat kurang lebih 1,5 dinar, dirham ya. Kemudian nisab perak itu 200 dirham. Jadi zakat ini mestinya ukurannya berat ya. Kadar zakat keduanya adalah rubul usur, seperempat dari seper 10, jadi 2,5%. Lalu jika lebih dari ini sob, selebihnya juga harus dizakati. Syarat kewajibannya harus memiliki selama memiliki kadar nisab ya selama 1 tahun. Zakat yang tidak diharuskan memiliki 1 tahun adalah barang tambang dan harta terpendam, harta karun. Tidak diharuskan memiliki 1 tahun. Ini artinya jika sudah 1 nisab maka segera langsung wajib zakat. Kemudian mana tadi? Kadar kewajiban zakat harta pendam adalah 1/5. 1/5 ini berarti 20%. Kemudian untuk zakat harta dagangan, barang ya, ini nisab ya, tergantung bentuk ya, jenis saja, jenis modal. Jadi maksudnya mengikuti, kalau emas berarti ya emas, kalau Perak ya, perak. Ini kita lanjutkan di video setelahnya ya. Wallahu a'lam bishawab.